Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, para jemaah sekalian yang semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita secara rutin. Kali ini kita akan membahas terlebih dahulu Masail Jahiliyah. Kita telah sampai pada Masail ke-120. Masail ke-120, yaitu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tanaqudhum fi ittiba'ihim li ghairihim. Perkataan mereka bertolak belakang yaitu mereka menyatakan mengikuti suatu kaum namun ternyata tidak seperti itu. Yaitu kata beliau, dakwahum ittiba'us salaf matasri bi mukhalafatihi. Maksudnya mereka mengakui atau mengklaim atau ngaku-ngaku bahwasanya mereka menjadi pengikut salaf. Namun kenyataannya secara tegas mereka menyelisihinya. Kata Syekh Shalal Fauzan, umumnya orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang yang berada dalam kesesatan yang orang-orang sesat ini mengaku sebagai orang Muslim juga, mereka mengaku-ngaku bahwasanya mereka mengikuti orang-orang sebelumnya, yaitu mengikuti orang-orang beriman sebelumnya. Orang Yahudi mengakui bahwasanya mereka mengikuti Nabi Musa alaihissalam dan mereka beriman kepada Musa. Orang Nasrani itu ngaku-ngaku mereka itu mengikuti Nabi Isa alaihissalam dan mereka mengakui beriman kepada Nabi Isa. Sedangkan orang-orang yang sesat dari umat Islam, mereka ngaku-ngaku sebagai pengikut salaf dari umat ini, dari sahabat tabi'in dan pengikut tabi'in, namun mereka sama sekali tidak berada dalam mereka sama sekali tidak berada di atas kebenaran. Jadi kata beliau, tidak setiap orang yang mengklaim berada pada mazhab salaf atau berada mengikuti manhaj salaf, tadi mazhab salaf atau manhaj salaf, maka dakwah atau pengakuan mereka itu diterima. Tidak selamanya pengakuan itu diterima. Sampai ditimbang mereka itu benar-benar telah mengikutinya dengan benar. Jika mereka sesuai dengan manhaj salaf, maka itulah baru dikatakan mereka itu benar. Jika mereka menyelisihinya dan itu cuma sekedar pengakuan saja, maka mereka dikatakan keliru. Maka setiap kelompok sesat saat ini, kata Syekh Shalal Fauzan, mereka semua mengakui bahwasanya mereka adalah pengikut salafus saleh. Namun sebenarnya kenyataannya tidak seperti itu. Padahal pengikut salaf ini seperti yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mangkana ala misli ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu siapa saja yang mengikuti ajaranku dan juga ajaran para sahabatku. Adapun yang menyelisihinya, ya maka tidak dikatakan mengikuti manhaj salaf. Maka pelajaran penting yang bisa kita ambil di sini, kata beliau, wal ibratu laysat bidakwa, yang benar itu bukan hanya ngaku-ngaku Namun yang benar adalah kita lihat hakikatnya seperti apa. Maka orang yang ngaku-ngaku pengikut salaf itu banyak sebenarnya. Namun kalau kita timbang-timbang, ya mereka tidak berada di atas madhab salaf. Kalau mereka itu bersesuaian dengan madhab salaf, maka itulah yang dikatakan benar. Jika menyelisihinya, maka itu cuma pengakuan semata, ya mereka tidak berada di atas madhab yang benar. Begitu pula orang yang mengaku sebagai pengikut empat madhab, namun dalam masalah i'tiqad, yaitu dalam masalah keyakinan, mereka menyelisihinya, maka pengakuan mereka itu tidaklah benar. Karena dalam masalah akidah ternyata mereka menyelisih imam mereka. Jadi misalnya dalam mazhab Syafi'i, dia cuma mengambil masalah fikih saja, namun akidahnya akidah Asy'ari. Nah, ini tidaklah benar. Kalau dikatakan benar dia itu bermazhab, maka akidahnya diambil, fikihnya juga diambil. Jadi intinya di sini masail jahiliyah ke-120. Ya, di antara sifat orang jahiliyah adalah apa yang mereka ngaku-ngaku itu berbeda dengan kenyataan. Kemudian masalah ke-121. As-saddu an sabilillah, menghalangi orang dari jalan Allah. Saddu an sabilillah man amana bihi, yaitu mereka menghalangi seseorang, menghalangi orang-orang itu dari jalan Allah, yaitu siapa yang mau beriman kepada Allah. Kata Salih Al-Fauzan, yaitu mereka memalingkan manusia untuk masuk dalam Islam. Inilah amalan orang kafir yang dulu dan sekarang ini, yaitu dari Yahudi, Nasrani dan juga orang-orang musyrik. Jalan mereka itu adalah menghalangi orang untuk masuk Islam. Setiap zaman dan di setiap tempat seperti itu. Dan setiap orang yang berada dalam kesesatan atau kelompok sesat, ya caranya juga seperti itu. Ingin memalingkan orang dari kebenaran. Mereka ingin menyesatkan kaum muslimin. Dan mereka mengantarnya kepada ajaran-ajaran kebatilan. Inilah seperti yang terdapat dalam Yahudi dan Nasrani. Mereka itu ingin menghalangi kaum muslimin dari Islam. Maka mereka itu berkata, ta'alau natahawaru fima bainana, marilah kita berdialog satu dan yang lainnya. Wa yakuluna bihuriyatil adyan, mereka katakan bahwasanya ada kebebasan untuk beragama. Namun ingat ya, prinsip yang benar untuk bebas dalam beragama menurut ajaran Islam tidak ada. Islam itu menyuruh semua orang untuk masuk Islam. Jadi kebebasan beragama tidak ada. Namun orang-orang Yahudi dan Nasrani karena sudah lemah, tidak punya hujah yang kuat, tidak punya argumen yang kuat, maka mereka katakan, sudah kita bebas beragama lah, kamu mau Nasrani ya Nasrani, mau Yahudi ya Yahudi. Namun kalau dalam Islam tetap suruh semua orang untuk masuk Islam. Jadi kalau ada prinsip seperti ini, katakan semua orang itu bebas memilih agama, itu sama saja memalingkan orang untuk masuk dalam Islam. Karena kalau orang sudah punya pengakuan kita bebas untuk memilih agama apapun, berarti imannya sudah lemah, akidahnya sudah lemah, sudah ragu juga pada agamanya, yaitu agama Islam. Ya, sedangkan kita tidak boleh ragu kepada agama kita. Ya, kita tidak boleh ragu sekali sama agama kita, kata beliau seperti itu. Jadi mereka itu, kata Sesol Fauzan, melakukan propaganda, katakan al-hawar bainal adyan, yaitu kita bebas memilih agama apapun. Mau milih Hindu ya Hindu, mau milih Islam ya Islam, mau milih Buddha ya Buddha, mau milih Kristen ya Kristen, seterusnya. Lalu mereka katakan wa ta'awanu bainal adyan, marilah kita saling tolong menolong antar agama. Jadi kalau yang melakukan Natal ya bantu-bantu, nanti yang melakukan ajaran ini lagi dibantu lagi. Kalau prinsipnya seperti itu, mereka katakan mari kita saling tolong-menolong dalam agama. Namun sebenarnya yang mereka inginkan adalah memalingkan manusia dari jalan Allah. Inilah maksud mereka. Dan itulah prinsip orang-orang kafir saat ini. Ya, nantinya mereka memalingkan manusia, yaitu kaum muslimin, dari jalan yang benar. Lalu mereka nanti membunuhnya. Lalu mereka nanti menyiksanya. Karena orang muslim masih memeluk Islam. Nah, dalil-dalil yang menyatakan ada kebebasan beragama ini terbantah dengan dalil-dalil dalam Al-Quran seperti surat Mumtahanah ayat ke-2. Waddu law takfurun. Kalian menyayangi sampai nanti kalian itu kafir. Juga firman Allah surat Al-Baqarah ayat 217, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka itu akan selalu menyerang kalian, memerangi kalian sampai kalian itu meninggalkan agama kalian sampai mereka mampu. Juga dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 89, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Yaitu marilah kita itu saling menyayangi, ini angan-angan mereka, saling menyayangi, lantas kalian itu ikut kafir, nanti kami dan kalian itu sama-sama kafirnya. Namun intinya mereka di sini ingin menyamarkan kebenaran dengan kebatilan, dengan menyatakan ya tadi prinsip semua agama itu sama. Intinya mereka itu ujung-ujungnya untuk menghilangkan Islam. Akhirnya mereka itu membunuh kaum muslimin, menindas kaum muslimin. Dan mereka tidak ingin di muka bumi ini ada satu orang muslim pun yang hidup. Nah, itulah angan-angan mereka dan maksud mereka nantinya. Jadi kalau ada prinsip seperti tadi, yaitu prinsip memalingkan manusia dari jalan Allah, itulah prinsip jahiliyah. Kemudian masail ke-122. Mualatul kufar. Sifat orang jahiliyah itu adalah loyal pada orang kafir atau memiliki kecintaan yang besar pada orang kafir. Yaitu mawaddatuhumul kufra wal kafirin. Mereka mencintai kekafiran dan juga mencintai orang-orang kafir. Kata Syaikhul Fauzan, inilah diantara sifat jahiliyah, yaitu mereka mencintai kekafiran dan orang-orang kafir. Sebagaimana Allah menyebutkan tentang Bani Israel, mereka itu menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong-penolong mereka. Allah katakan taro kasiro minuhum yatawallawna alladzina kafaru. Lihatlah kebanyakan mereka malah loyal, malah saling cinta dengan orang kafir. Padahal Allah telah mengharamkan kita itu loyal pada orang kafir. Di antara dalil yang melarang, Allah katakan dalam surat Al-Ma'idah ayat 51, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali Allah. Ba'duhum awliya ubat, mereka saling menolong satu dan yang lainnya. Wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum. Siapa yang menolong mereka, maka ia termasuk golongan mereka. Maka Allah itu melarang kaum muslimin melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Yahudi, yang dimana mereka loyal pada orang-orang kafir dan mencintai orang-orang kafir. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, la yattakidil mu'minunal kafirina awliya min dunil mu'minin. Janganlah orang-orang beriman itu menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong selain orang-orang beriman. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai', siapa yang melakukan seperti itu maka Allah tidak bertanggung jawab apa-apa, illa antattaqu minhum tuqah, kecuali kalau mereka itu benar-benar menjauhinya. Maka perintah ini sangat jelas, kita diperintahkan untuk memusuhi orang kafir, berlepas diri dari mereka, juga dari ajaran mereka. Maka prinsip kita itu adalah al-wala wal-bara, loyal pada orang beriman, benci pada orang kafir. Inilah kewajiban kaum muslimin yang paling besar. Dan prinsip yang perlu diperhatikan di sini, jika orang itu mencintai orang kafir karena kekafiran orang kafir, jadi kita cinta pada orang kafir karena kekafirannya, senang dengan kekafirannya, maka kita jadi ikut kafir. Namun kalau orang itu mencintai orang kafir karena faktor dunia, maka ini termasuk dosa besar. Jadi bedakan antara jika mencintai orang kafir karena kekafirannya, dia cintai ahli kitab, dia katakan ahli kitab itu bagus, jadi karena kekafirannya dia katakan itu bagus, maka orang seperti ini dihukumi kafir. Karena sama saja dia itu ya meyakini kebenaran ahli kitab. Kemudian faedah yang apa, masail yang terakhir, ini gabungan 123, 124, 125, 126, 127, 128. Itimaduhum alal khurafat, mereka percaya dengan hal-hal khurafat. Ya, di situ ada iyafa wa tarku. Iyafa dan tarku disitu terjemahkan apa? Iyafa disitu terjemahkan apa? Membatalkan niat karena burung. Membatalkan niat karena burung. Torku? Menggaris bumi. Menggaris bumi. Atiyara? Beranggapan sial. Ya. Ya, sama dengan. Baik, nanti ada keterangannya di bawah. Kahana, yaitu mereka bergantung pada khurafat, yaitu dukun. Kemudian khurafat lagi yang lainnya, at-tahakum ila taghut, mereka berhukum pada taghut. Kemudian wakarahatu tazwid bainal idain, mereka itu tidak suka menikah di antara dua hari raya. Ini kita lihat keterangannya. Yaitu yang pertama iyafa, ini sama dengan tiaroh. Kalau iyafa itu artinya membentak burung. Tiaro juga demikian. Yaitu di masa jahiliyah, kata Syekh Shalal Fauzan, orang jahiliyah itu biasanya beranggapan sial dengan burung. Jadi kalau mereka melihat burung itu terbang, gerakannya itu mereka tidak suka terbangnya tersebut. Oh lihat, oh ini gerakannya kok aneh sekali. Ya gerakannya itu aneh terbangnya. Nah maka mereka ketika itu akhirnya membatalkan safar mereka, cuma gara-gara melihat burung yang terbang aneh. Padahal Allah memerintahkan kepada kita untuk bertawakal pada Allah, bukan bertawakal pada burung. Kalau urusan kita ingin mudah, bukan bergantung pada burung tadi atau gerakan burung, namun apa? Kita diperintahkan bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita itu ini kan kalau tadi burung tadi mereka mau pergi jadi safar enggak, jadi safar enggak. Bingung kan? Kalau dalam Islam sudah ada solusi. Lakukanlah sholat istikharah. Ya, nanti berdoa setelahnya, ya semoga Allah itu memberikan, meminta supaya Allah itu memberikan petunjuk pada yang benar. Juga Allah memberikan solusi, atau dalam Islam memberikan solusi dengan bermusyawarah dengan orang-orang yang baik, ya, ketika melakukan istikharah tadi. Jadi sudah ada solusinya dalam Islam, bukan dengan cara melihat gerakan burung, namun dengan tawakal. Lalu kalau melakukan sholat, lakukanlah sholat istikharah untuk menentukan pilihan. Kalau atarku itu buat garis di tanah. Yaitu ini biasa terjadi pada orang yang punya keyakinan pada dukun. Di mana dukun ini biasa membuat garis pada tanah. Lalu dari garis ini nanti dia bilang, oh nanti terjadi seperti ini dan seperti itu. Oh nanti akan ada aktivitas ini dan aktivitas itu. Ini yang terjadi di masa jahiliyah. Padahal untuk tahu nasib orang itu bukan lewat garis-garis tadi. Karena nasib tadi itu hanyalah wewenang Allah, Allah yang Maha tahu. Dan apa yang diperbuat tadi dengan garis-garis cuma nebak-nebak saja. Ya kadang terjadi, kata Cecil Fosen, kadang terjadi, kadang itu tidak. Kalaupun terjadi, ya kalaupun terjadi itu adalah fitnah, itu ujian dari Allah sebenarnya, dan itu adalah istidraj. Istidraj itu maksudnya sesuatu yang nampak baik, namun itu sebenarnya adalah musibah. Gara-gara orang bermaksiat. Maka intinya wajib kita menjauhkan diri dari atorku atau ramalan-ramalan semacam itu. Kemudian termasuk urafat lagi yang lainnya, at-tahakkum ila taghut, yaitu berhukum pada taghut. Maksudnya sini adalah berhukum pada selain Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Pakai undang-undang manusia, pakai hukum-hukum buatan, pakai hukum-hukum barat. Nah, sifat jahiliyah dahulu itu mereka biasa berhukum dengan togut. Dan togut itu berasal dari kata tugyan, artinya melampaui batas. Karena memang togut itu adalah sesuatu yang seseorang itu melampaui batas di dalamnya. Namun kalau dikatakan berhukum dengan togut, itu maksudnya adalah man hakama bighairi ma anzalallah, yaitu berhukum dengan sesuatu yang tidak Allah turunkan. Maka wajib bagi kaum muslimin berhukum dengan Al-Qur'an dan berhukum dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah itu katakan fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian benar-benar mencintai, ya jika kalian itu berselisih pada suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Surat An-Nisa ayat 59. Juga diantara anggapan khurafat jahiliyah, khurafatnya adalah tidak boleh nikah antara Idul Fitri dan Idul Adha. Berarti bulan apa sih itu? Syawal, terus Zulkaidah, Zulhijjah. Mereka anggap sial untuk nikah pada hari-hari tadi. Itu hari terlarang untuk nikah. Nah, seperti itu kata Selfazan, itu bagian dari tiaroh. Padahal Allah memerintahkan pada kita untuk menikah di waktu kapanpun, kecuali bagi orang yang sedang ihram berhaji atau umrah, maka dia tidak boleh menikah memang dalam keadaan dia berhaji atau umrah tadi. Dan perlu dipahami kata Syaikhul Fauzan, hari tidak perlu disalahkan. Dan orang mau selamat itu bukan masalah pilih-pilih hari, hitung-hitung hari. Pakai ilmu-ilmu primbon misalnya untuk hitung-hitung mana yang bagus untuk hajatnya. Kalau mau nikah laki-laki dan perempuannya nanti dihitung wetonnya itu berapa. Ya, baru nanti diperkirakan. Oh, sini kalau jumlahnya segini ya dibagi 3 ya nasibnya gini. Ora pas, ya cari yang hari baik. Nah, ini kalau masih punya keyakinan semacam tadi, mau nikah pun harus pilih-pilih hari baik, itu berarti masih ada sifat-sifat jahiliyah. Itu bagian dari khurafat yang di sini beliau sebutkan terakhir. Jadi khurafat sini berarti ada anggapan sial dengan burung, ada ramalan nasib dengan apa tadi? Garis, ada situ percaya pada dukun. Ya, mau buat hajatan besar ya pakai dukun-dukun dulu. Pakai pawang-pawang dulu. Ya, kemudian berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan yaitu Al-Qur'an. Kemudian tidak suka kalau nikah ya di hari-hari tertentu, kalau orang jahiliyah dahulu antara ya Idul Fitri sampai Idul Adha. Kalau orang sekarang ya bulan Syura. Ya, ini di masa Nabi SAW, ini beda kalau zaman ini. Itu juga sama, masih ada sifat jahiliyah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Saya selesailah pembahasan masailul jahiliyah. Sampai kaidah keberapa tadi? Masail keberapa? 128. Selesai 19:20 sopar. 14:37 Hijriah. Di sungguh. Baik, kita lihat. Belum.